buat Bos Agung dan juga buat Ibu Susi. Jangan kau tanamkan noda cinta hitam. Buat yang kurang sana juga semua yang sama. Lebih baik putus saja sudah hubungan kita. Jadi payahlah menemanku mati tersiksa. Kita duet aja. Monggo. Cinta yang sejati dan ketulusanmu, semuanya itu ada kau miliki. Hanya yang kau tanam benih cinta kita hingga membuat aku tak tahan. Anda bisa hadir di sini juga ya, dari temennya. baca miris. Gantian bosnya yuk. Kita yang kini. Untuk saudara saya usung.